Sebab tu semangat-semangat perkauman ke apa ni, jangan cerca. Hujah lah. Kenapa Islam pandang begini? Kenapa Islam menolak berhala? Tapi jangan, bila kita cerca, dia akan cerca. Sebab itu orang yang apa? Yang geng ISIS ni, Daesh ni, dia tak faham tujuan jihad. Apa tujuan jihad? Tujuan jihad li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulia, untuk mengangkat kalimah Allah jadi maha tinggi. Tapi dengan apa yang dibuat oleh ISIS sekarang, adakah agama Tuhan menjadi tinggi atau menyebabkan agama Tuhan dipertikaikan di semua tempat? Sebab mereka mengaji perkataan jihad dan bagaimana berjihad, mereka tidak mempelajari maqasid jihad. Tapi mungkin mereka tu umum tak tahu apa pakai tibai ya, apa tu kan. Tapi kerana agama ada maqasid dia. Pada zaman Nabi ada golongan munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ni yang duduk di dalam masyarakat Nabi yang munafik. Mereka semayang belakang Nabi. Di belakang Nabi, mereka rancang dengan puak-puak luar negara, luar daripada Madinah, untuk menyerang Madinah. Tapi orang awam tengok mereka ni main semayang. Kalau ikut-ikut hukuman kepada pihak yang treason, orang yang derhaka, khianat negara, zaman tu hukum apa? Ha? Mati ya? Ramai orang cadang juga Rasulullah. Bunuh orang-orang ni. Masa nak pergi perang, dia pun buat rancangan. Tapi orang ramai tengok, masa time semayang, semua ada kat masjid. Nabi SAW kata, la yuhadithan nasu anna Muhammada yaqtulu ashabah. Nabi kita tak salah, sampai nanti orang duk buat cakap pula Muhammad tu pi bunuh kawan-kawan dia. Pasal orang awam tak dapat bezakan antara munafik dengan tidak munafik. Pasal orang awam mungkin tengok dia pi semayang. Tapi sahabat-sahabat Nabi tahu siapa yang munafik. Tapi kalau Nabi bunuh, berita yang akan keluar daripada Madinah, tengok hampa nak pi masuk Islam, Muhammad kawan-kawan duk semayang belakang dia, dia bunuh. Nabi kata, hatta la yuhadithan nas. Jangan sampai orang ramai duk cakap kata Muhammad bunuh sahabat-sahabat dia. Menunjukkan apa? Sebahagian daripada pelaksanaan Islam itu kadang-kadang ditangguhkan. Jika ia memberikan persepsi yang negatif terhadap tafsiran kepada agama. Yang ni minta maaf, siapa tak setuju, yang itu tak setuju, tapi saya cakap juga. Termasuk sebahagian hukum, kita potong tangan pada suatu keadaan yang tak sesuai. Bukan hukum tu tak bagus, tapi keadaan itu. Nabi kata, la tuqta'u aidi fil ghazwi wala fis safar. Jangan potong tangan pencuri ketika peperangan ataupun ketika musafir. Kata Al-Imam Al-Auza'i, bimbang nanti bila potong dia lari menyertai musuh. Kalau kita potong saja, umpamanya pada satu keadaan, seluruh dunia dah hentam benda tu je kat Islam. Bukan kita tolak hukum. Tetapi kerana an-nazra ila ma'alat, melihat kepada tujuan hukum untuk memperkukuhkan agama. Tiba-tiba, pelaksanaan itu memberikan kesan impak yang di sebaliknya. Maka kita hendaklah mengkaji kepada hal ini. Nabi SAW, Nabi bila tengok Kaabah, Nabi kata kalau boleh, Nabi nak runtuhkan Kaabah ni. Nak buat lain macam Nabi Allah Ibrahim. Pasal Quraisy ni, dia pina dia rendah tinggi ikut dia. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata, ya Aisyah, laula hadathaka qaumaki bil kufri la naqattul bait wala banaitu ala asasi Ibrahim. Wahai Aisyah, kalaulah tak kenangkan kaum ni, kamu ni, nak kaum Nabi juga, kamu ni baru saja masuk Islam, baru saja dengan kekufuran, aku ingat kau nak pecah bang Kaabah ni, nak buat balik macam zaman Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tak buat. Sebab apa? Kerana bagi Quraisy dan Arab, kalau runtuh Kaabah ni, besar nakih ni, ini dah teruk dah Muhammad. Kaabah Tuhan dia runtuhkan. Padahal Nabi nak buat balik dengan cara Nabi Allah. Nabi Allah Ibrahim, Nabi tangguhkan hajat. Kerana keadaan tidak sesuai. Kerana jika ia dibuat, tidak mencapai kepada maqasid syarak, tujuan syarak. Ini yang sebenarnya, khususnya ahli-ahli hukum, di kalangan para sarjana, khususnya golongan agama, saya sebutlah ustaz-ustaz, mereka memang pergi mengaji, tapi mereka juga kena mempelajari maqasid syariah. Kalau tidak, mereka akan menyampaikan agama secara literal, yang akan menyebabkan kesannya tidak membawa kepada kejayaan kepada umat Islam ini. Nabi melihat kepada ma'al ini. Pada zaman Nabi, Nabi hantar satu orang. Ini nak buat satu contoh lah, ma'al ni benda-benda hak boleh. Nabi hantar satu orang pergi buat urusan, kutip duit, zakat lah apa. Satu orang balik mari. Dia kata, ni hak bahagian kerajaan lah, aku kutipan ni. Yang ni aku punya. Bahkan, pasal apa kau punya? Yang ni orang bagi hadiah kat aku. Nabi marah dalam hal ni. Nabi kata, fahalla jalasta fi baiti abika au wa ummika hal hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta sadiqan. Nabi kata, pi balik duduk rumah mak bapak kau. Pasal mak engkau, bapak engkau dan mak engkau. Maksudnya balik ke rumah kau. Nak tengok hadiah ni mai ke tak? Hadiah ni datang ke tak? Kemudian Nabi bangun. Nabi bagi khutbah khas tentang masalah ni. Nabi kata sebab alhamdulillah, Nabi puja amma ba' khutbah khas. Kata Nabi, fa inni astamilu ar-rajul minkum. Aku lantik satu orang alal amal mimma wallani Allahu. Di atas amalan yang, di atas satu kerja yang Tuhan bagi tugas ni pada aku. Fayati fayakul. Kemudian dia balik daripada tugas yang kau bagi. Dia kata, hadha lakum wa hadha hadiyatun uhdiyat ilayya. Ha, yang ni hak kerajaannya lah. Hak ni hadiah yang orang bagi kat aku. Dia sebagai pihak yang menguruskan. Nabi kata, afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi. Kenapa dia tak balik duduk di rumah mak bapak dia? Hatta ta'tiyahu hadiyatuhu. Sehingga hadiah itu datang kepadanya. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, la'an ya'khudha ahadukum syai'an bighairi haq. La ya'khudha ahadukum bi syai'in ahadukum syai'an bighairi haqihi illa laqiyallaha yawmal qiyamah. Yahmiluhu yawmal qiyamah. Tak ada satu orang yang bawa benda ni, ambil satu benda yang bukan hak dia, melainkan dia akan berjumpa Allah pada hari kiamat. Tapi mungkin kita kata, apa salahnya kita pegawai, orang bagi hadiah kat kita. Tapi Nabi tak bagi. Siapa pegang jawatan kerajaan, dia tak boleh dapat apa-apa hadiah. Kerana itu akan menyebabkan, akan mengganggu tugasan dia. Tapi mungkin orang tanya, Nabi orang pernah bagi hadiah tak? Satu orang kalau dapat hadiah yang tak terbabit dengan jawatan dia, tak apa. Orang bagi hadiah kat Nabi bukan kata kerana dia Nabi. Ialah kerana dia Nabi lah. Orang bagi hadiah sayang Nabi. Rasulullah ambil hadiah ni, besok-esok kalau ada wahyu yang kena kaitan dengan aku, janganlah pajar. Kan? Nah, tak ada lah macam tu. So itu tak terganggu tugas. Kalau orang bagi hadiah kat Tok Imam, boleh tak Tok Imam ambil? Nah, boleh lah, sebab Tok Imam tugas dia tak kena. Sejak Tok Imam ni ambil hadiah orang bagi ni, semayang pun dia main 4 waktu ya. Ha, kalau main panjang tu, hadiah tu mengganggu dia. Nak tengok hadiah tu boleh menjejaskan tugas atau tak? Jika hadiah itu boleh menjejaskan amanah dia, hakim khususnya, sehingga dia mungkin bias. Orang yang meluluskan projek umpamanya, sehingga dia mungkin bias. Hadiah itu hendaklah dia akan tanggung pada hari kiamat. Orang kata, aku baru ambil hadiah, aku tak buat dosa apa lagi. Tapi Nabi melihat kepada tujuan di sebalik hadiah. Sebab itu kita tidak kena faham maksud kepada agama. Tapi saya nak mungkin sentuh satu benda. Rasuah. Apa hukum rasuah? Ada rasuah sunat? Okay. Katakanlah kita pergi satu negara, negara tu zalim. Kita tak salah apa. Dia tangkap kita. Hanya kerana kita tiba-tiba bawa Quran dalam poket kita, ditangkap kita. Contohlah. Pasal apa? Oh, kau bawa Quran negeri ni. Dia masukkan kita dalam penjara. Kita tengok tak ada pasal dia ni masukkan kita. Dia buat tuduhan yang tak benar kerana dia tak suka kita orang Islam ke ataupun kerana apa-apa yang lain. Yang kita yakin, kita langsung tak ada kaitan. Lepas tu kita pergi kat dia, kita bagi duit kat dia supaya dia bebaskan kita daripada penjara. Rasuah ke tak? Ha? Hak derma hak bahagian tadi. Haram ke tak? Kita balik-balik, kita dia tahan aku tak pasal-pasal. Lepas tu tahan aku banyak jam. Masuk ke penjara. Polis tu. Pasal apa dia hanya tuduh? Kerana aku ada janggut, apa dia tuduh? Aku tanya apa dia? Dia kata nak keluar, bagi duit kat aku. Kita pun nak kena balik negara kita. Kita ambil duit, kita bagi, kita nak balik tinggal negara dia. Kita bagi rasuah ke tak? Kah kita termasuklah ni laknat tu pun tak? Ha? Macam mana nak tengok kes ni? Dia macam mana nak tengok maqasid? Kenapa rasuah diharamkan? Kerana ia akan menyebabkan kezaliman. Akan ada orang, kita zalim. Orang rasuah kita, orang punya beratok waiting list nak dapat projek tu, kerana orang tu bagi, terus kat belakang main ke depan. Zalim. Orang tu tak layak dapat. Tapi yang kita bagi kat dia ni, kita menyebabkan dia zalim ke atau membebaskan ni orang yang dizalimi. Jadi boleh tak? Boleh tak? Tapi jangan tuan-tuan pergi bagi kat polis pasal tuan-tuan tak bawa lesen pula. Yang tu tak, aku termasuk ayat tu tak ada makasin. Itu memang kita zalim. Jadi para fuqaha kata hendaklah melihat kepada tujuan. Kalau ia menyebabkan kezaliman, haram. Tapi kalau ia membebaskan orang yang dizalimi, maka bukan itu tujuan larangan kepada rasuah. Maka itu tidak patut dinamakan, dikategorikan sebagai rasuah. Satu contoh last. Lagi banyaklah kan. Pasal tengah-tengah. Saya buat satu contoh yang mudah. Tak tuan-tuan semua buat. Kita mengumpat orang. Sebab belakang kata saya tak pernah mengumpat siapa. Kita mengumpat orang. Lepas mengumpat kita menyesal. Lepas tu kita nak minta supaya halalkan benda ni. Macam mana kita nak settle lah? Kita taubat kepada Allah. Betul, macam mana kita nak settle lah? Sebahagian banyak kitab-kitab fiqh juga, banyak kitab-kitab kata, kita kena pergi minta maaf kat dia, kena habak kat dia, bahawa hari itu aku pergi kata kat hang. Mampu tak? Ha? Kalau kita habak tu agak-agak, dia lagi seronok dengan kita kau, dia menaik angin, rupanya selama ni, hang duk mengumpat aku. Jadi masa muka dengan dia ke, jadi kuat ukhuwah dengan dia. Ha? Ha? Hal ini menyebabkan sarjana berbeza pandangan dalam hal ini. Sebahagian mereka menyatakan, jika dengan kita bagi tahu tu menyebabkan kita masalah baru akan timbul, maka kita hendaklah buat benda lain. Ada, kerana yang kata tak kena bagi tahu tu, dia kiaskan dengan harta. Bila kita ambil harta orang, nak bagi balik. Tapi yang ni bukan harta. Kita habak pun tak ada bagi puak kat dia. Kita hendaklah pertama bertaubat. Kedua, pi habak balik kat orang yang kita bagi tahu sebenarnya yang mana aku bagi tahu tu salah. Kalau benda tu kita bagi tahu salah, kena betul balik. Kalau benda tu memang ni, kita taubat. Dan kita tak semestinya bagi tahu kepada dia. Kalau dengan bagi tahu itu dia tidak mencapai tujuan, bahkan menimbulkan satu masalah yang baru. Sebelum saya tamat, pada sisi soal jawapan, Berapa minit soal jawab ni? 5 minit eh? Okey, saya buat contoh. Nabi SAW, Nabi larang orang minta jawatan. Mana-mana minta jawatan dalam pilihan raya tu kan. Nabi kata, ada orang main minta pada Nabi SAW nanti saya. Nabi kata, nahnu la nuwalli hadzal amr ahadan sa'alahu aw harasa alaihi. Hadis Bukhari. Nabi kata, kami ni tak lantik siapa-siapa yang duk meminta jawatan ni ataupun duk teringin jawatan ni. Itu jadi kaedah kepada pentadbiran Nabi. Nampak hak duk teringin ni tak lantik. Tapi kita tengok, pertama, Nabi Yusuf nak minta jawatan di Mesir, dalam Quran. Quran kata, dia kata, ija'alli ala khazainil ard. Lantiklah aku jadi menteri, ditambah ini khazanah, menteri keuangan lah kan. Menteri keuangan. Dan ada Ziyad bin Haris As-Sada'i. Dia datang jumpa Nabi, Nabi kata, aku lantik yang mau. Nabi kata lantik, dia kata lantik aku. Untuk kaum dia. Aku dia pun dengar cakap aku. Nabi lantik dia. Tapi kenapa kadang-kadang Nabi kita tak boleh lantik? Kadang-kadang Nabi kata, Nabi lantik tapi Nabi Yusuf minta. Jadi ini pun satu perbahasan yang panjang. Yang dilihat pada maqasid. Kalau orang hak minta tu, kita tahu dia ni memang jenis gila jawatan. Tujuan dia minta ni memang kerana dia nak jawatan, dia ni memang kerana gila ni lah. Gila glamour apa semua ni, dia tak ada dilantik. Tapi kalau orang yang dilantik tu memang dia tahu dia layak untuk jawatan tu, dia yang terbaik di jawatan tu, dan dia mampu menjalankan tugas tu dibandingkan orang lain, maka dia dilantik berdasarkan kepada maqasid syarak, iaitu tujuan larangan dan pelan syarak. Okey, terima kasih banyak. Saya buka pada sesi soal jawab. Ni pengerusi, bolehkah saya terus sesi soal nah? Lagi pengerusi boleh rehat sikit. Ha. Tu pun ada maqasid dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Datuk, saya ada dua soalan. Mungkin lari sikit daripada maqasid syariah ni. Mudah-mudahan ada penjelasan daripada yang bagi Datuk. Soalannya ialah, sejauh manakah benar tuduhan bahawa Syekhul Islam Ibn Tamiyah dan juga Dr. Yusuf Qardawi ini menggalakkan aktiviti terorisme seperti Daesh dan juga ISIS ni. Yang kedua, saya ni asal daripada negeri Perlis. Bila sebut Perlis ni, sembang di masjid, di surau, dia otomatik akan cakap, ah ni Wahabi ni. Asal Perlis ni Wahabi ni. Jadi mungkin yang bagi Datuk boleh bagi definisi ataupun penjelasan. Sebab saya sampai sekarang pun saya tak faham apa itu Wahabi. Adakah kerana tak baca kunut pada pagi semayang subuh itu Wahabi? Adakah kerana tak baca Yasin pada malam Jumaat itu Wahabi? Adakah disebabkan oleh kita tafsir Allah bersemayam di atas arasy itu Wahabi? Dan Wahabi ini sekarang ini ditonjolkan bahawa menggalakkan aktiviti terorisme. Dan kalau tengok di Perlis itu kebanyakan orang Hemoy ni mesra dengan orang. Tak ada pun ciri-ciri bahawa Wahabi ni. Jadi mungkin yang bagi Datuk boleh bagi penjelasan yang boleh bantu saya, insyaAllah. Terima kasih. Semalam kita ada sebenarnya, kita seminar tentang Ibn Taymiyah. Boleh tengok video tu lah. Tapi dah tanya, saya sebut pergi sekali lagi kan. Saya jawab hak-hak lah. Pertama, perbuat Perlis lu kan. Perlis ni, pegangan Perlis yang tidak terikat hanya, Perlis ni bukan menolak mazhab. Dia tidak terikat dengan satu mazhab. So dia ambil benefit daripada semua mazhab. Sebab tu dalam fatwa Perlis tu kita akan tengok macam-macam benda. Tengok kadang-kadang Hanafi, kadang-kadang apa? Hambali. Karena kita tahu mazhab ni they are scholars. Semua tokoh-tokoh mazhab. Karena kita tak boleh kata semua kebenaran hanya duduk dalam satu mazhab. Come on lah. Mazhab yang terbesar dalam dunia ni ialah mazhab Hanafi. Orang Hanafi, India, Pakistan, China, banyak orang Hanafi. Iraq, Mesir juga sebagai besar Hanafi. Hanafi ni tak kunut. Takkan semua orang tak kunut jadi jahat. Masjidil Haram kita pergi, tak kunut. Dia punca jadi benda keliru ni pasal ada hamba Allah, satu orang ni, dia pening sikit. Dia duduk pihak bank, orang tak kunut je, dia jadi pengenai. Masalah tidak tahlil. Mana orang perhatikan tak tahlil? Tahlil la ilaha illallah. Ni, buat kenuriah arwah. Kenuriah arwah ni bukan saya nak timbul dah tanya. Bukan tak diperleh. Kitab Syahdaud Fatani apa semua sebut benda yang sama. Mazhab Syafi'i sebut benda yang sama. Larangan kenuriah arwah ni. Kitab Melayu semua. Cuma saya nak bagi tahu. Sejak tahun 48 dimasukkan dalam enakmen negeri. Keluasan mazhab dalam perleh. Tak kunut apa semua ni kan. Sebelum tu tahun 30-an pun dah ada lah. Tapi saya bagi, semalam saya dah sebut. Di perleh tidak ada isu dua imam. Tak ada. Di negeri hak kata kuat aliran tradisi ke apa, dua imam ada. Ni sekarang ni baru berhenti dua imam ni. Tak makan sembelihan orang Islam. Di perleh tak ada. Tak mau semayang entah belakang belakang itu imam hak berbeza pendapat. Di perleh tak ada. Alhamdulillah. Bukan nak angkat perleh tapi angkat lah ni cerita. Apa lagi? Nak bercerai suami isteri pasal perbezaan pahaman. Tak ada. Tak ada rekod orang perleh main Kuala Lumpur tengok Tok Imam kunut. Oi, mufarqah. Tak ada. Tok Imam baca bismillah kuat. Subhanallah. Pergi tengok Tok Imam. Tak ada. Karena kita menerima soal adanya keluasan perbezaan di dalam mazhab-mazhab Islam. Semua yang diamalkan tu within four mazhab tu. Soalan saya sebut. Ibn Taymiyah umpama yang tanya. Ibn Taymiyah punya pandangan talak tiga jatuh satu. Bukan dia saja sebelum tu. Syafi'i kena talak tiga jatuh tiga lah. Ibn Taymiyah pada zaman dia, dia dipenjarakan kerana isu talak tiga jatuh satu. Tapi bukan dia yang mula, ramai ulama. Hari ni kebanyakan dunia teluk, negara-negara teluk, talak tiga jatuh satu. Talak tiga jatuh satu ni macam ni lah. Suami dia geram. Baru, ada baru ni, baru menikah baru 5 bulan. Jenis kaki baran ni. Biasa kan, masa dia bercinta tu tak nampak kan. Isteri dia terlanggar batu, dia marah batu ni bodoh, duduk tengah jalan, bini aku nak lalu kan. 2 bulan nikah, bini terlanggar batu, hang mata buta tak nampak batu tu. Jenis kaki baran. 5 bulan kahwin, dia talak bini dia 3. Aku talak hang. 3 dia pergi. Bila talak 3 ni, apa jadi? Dalam mazhab Syafi'i kan? Pertama, talak 3, dia isteri tu nak kena habis yang iddah dulu. Kan dia tak boleh rujuk lah. Dia panggil bain bainunatul kubra. Forever. Kemudian kalau dah habis-habis tempoh tu, dia apa? Dia kena, kalau dia kena kahwin dengan orang lain dulu. Kahwin pun tak cukup. Dia mesti berlakunya persetubuhan dengan orang yang dia kahwin. Hatta tazuqi usailatahu ya zuqa usailataki. Kata Nabi. Dan kau merasai, dia merasai kau. Okey. Lepas tu kalau kawan tu pergi cerai. Kalau lah kawan tu pergi cerai. Itu yang dulu ada Cina buta. Cina tu tak buta. Melayu tu yang buta. Kalau dia tu cerai, kena tunggu pula sehingga habisnya iddah. Kalau kawan tu cerai, tiba-tiba ujung-ujung nak habis iddah, dia rojok balik, tak habis. Proses. Cuma di perleh, kalau pergi mahkamah dia, dia lain. Kalau satu orang geram, aku talak hang 1347. For the first time, kita kira talak tu satu. Lepas tu dia rujuk pula, dia talak pula 3000 ke apa, kita kira talak tu dua. Di atas asas, at-talaqu marratan, talak itu 2 kali yang boleh rujuk. Allah buat tu purposely, balik pada maqasid tadi lah. Kerana tahu manusia ni kepala bengong sikit bila dia marah. Kalau kita jadikan sekali dia talak dah tak boleh balik, apa tujuannya lagi? Tu Ibn Taymiyah lihat pada maqasid. Dia bukan dia yang mula. Sebelum tu pada zaman Umar dengan sahabat pun ada pandangan yang sama. Talak benda yang sama. Maksudnya kalau dia talak 3, tujuan Tuhan buat bagi rujuk tu pasal apa? Nak bagi apa? Peluang. Tapi kalau kita buat satu benda yang tak boleh bagi peluang dah kat dia. Jadi apa tujuannya? Dia terdesak lah. Masa talak tu memanglah kaki baran. Dia marah. Tak ada orang masih minum air sembang. Sayang sehat. Abang talak sayanglah tiga. Tak ada lah. Manalah ada. Masa dia marah dia talak. Sebab itu orang dah talak tu bida'i. Sepatut talak yang rasional kita tak boleh talak macam tu. Kena habis isteri tu bersih, tidak disetubuhi pasal bersih tu, baru dia talak, dia talak. Itu talak sunni dia panggil. Dia mah dia pergi. Macam ni yang sanggup buat kat aku tu, aku talak hang tiga. Sebab tu kuasa talak tu dia bagi pada dalam, bagi kepada lelaki, pasal lelaki bayar semua mahar apa semua. Banyak beban nak dapat isteri, dia pun talak tiga kena kepala angin. Agak-agak kalau bagi kat tangan isteri, dia talak sehari bawah. Minta maaf lah, bukan semua lah kan. Dia marah kan. Abang pergi mana tak balik? Pergi beli barang, jumpa kawan, dia sembang. Abang selalu macam tu berapa kali ni? Saya talak abang 6. Pagi dia bagi 6. Teruk nak malam, cukup 50 dia bagi. Minta maaf lah, perempuan sini dah lah kan. Tapi maksudnya sebab itu maka, Quran kata, at-talaq marratan. Talak dua kali. Dia nak bagi kelonggaran supaya silap kita talak itu. Sebab tu talak yang pertama tu kita tak balik, kita tak buang isteri pada rumah, isteri duduk di rumah kita lagi. Cuma bilik dia lain, dia pergi makan, dia tengok, dia masak kita lagi. Dia kalau tak tutup aurat depan kita, tak perlu tutup aurat depan kita, dia masih isteri kita. Kita tengok dah apa, tengok tak malu, talak orang tengok. Ha. Tapi tengah-tengah malam ni kita tengok, 2 minggu, seminggu lah aku tak lepi ya, ni. Ketuk dia. Isteri pun buka pintu. Apa ketuk-ketuk? Abang rojok. Umpamanya. Biar rojok lah. Ha. Maka agama bagi peluang supaya fikir. Maka Ibn Taymiyah bagi pandangan tu. Pada zaman dia bagi pandangan. Oleh kerana majoriti zaman tu tak setuju pandangan tu. Padahal pandangan fiqah je. Dia dipenjarakan. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Pada zaman Ibn Taymiyah bagi pandangan tu, dia dipenjarakan. Kata Qaradawi. Tetapi setelah Ibn Taymiyah tak ada. Hampir kebanyakan negara Arab pakai fatwa dia di dalam menyelesaikan masalah suami isteri. Kena Arab lagi pelabakan. Kan? Diperleh macam tu lah. Sebab tu saya tetap minggu ada orang hantar. Tuan Mufti, saya tertalak 3 isteri saya. Boleh tak pergi bawa kes ke Perleh? Saya kata kalau tak daftar lagi, you boleh bawa mai ke Perleh lah. Kalau daftar kes, tak boleh lah. Tapi kalau isteri tak mau, tak mau. Inilah peluang saya nak berpisah dengan you. Tak boleh apa lah. Pergi balik dengan you lah. Okey. Saya nak cerita. Tapi tak ada orang boleh jadi teroris. Inilah, jangan ambil penasihat-penasihat apa ni. Bahagian penasihat teroris. Tapi dia sendiri pemikiran teroris. Tak ada orang boleh semayang 2 imam. Dia kahwin dengan orang negeri lain sama aja. Kalau kata Perleh tak kunut, Perleh seorang pelik, tak pelik. Masjidil Haram tak kunut. Masjid Nabi tak kunut. Pi seluruh masjid kebanyakan di India tak kunut, di Pakistan tak kunut, di Iraq tak kunut, di Jordan banyak tak kunut. Di Kuwait tak kunut, di Qatar tak kunut. Wah, kunut. Ibn Taymiyah masalahnya, orang Ibn Taymiyah ni sangat popular. Pengaruh dia sangat besar. So, orang banyak quote dia. Sebab dia ni seorang fighter. Khazanah dia pula sangat besar. Jadi sebahagian orang telah ambil out of context apa yang Ibn Taymiyah sebut. Ini tengok baliklah video saya malam tadi. Jadi out of context ni tak boleh kira lah. Quran pun orang salah kut. Guna hadis Nabi out of context. Cuma ada 1-2 orang ambil kesempatan ni kata Dr. Yusuf. Baru ni dia kata Dr. Yusuf kawan hamba Allah tu lah, saya tahu yang seorang tanya. Dia kata Yusuf Qadawi tu punca keganasan. Yusuf Qadawi tulis fiqh jihad. Malaysia yang bagi kat dia tokoh Ma'al Hijrah. Semasa dia tulis fiqh jihad, dia bawa buku tokoh Ma'al Hijrah tu, Jakim yang edarkan buku fiqh jihad tu. Hari ini nak kata dia buku fiqh jihad tu punca. Dalam mukadimah fiqh jihad tu kata saya, kata Mamat ni tak baca. Dalam mukadimah fiqh jihad itu, Qaradawi telah sebut bahawasanya apa yang dilakukan oleh ISIS itu bukan ajaran Islam. Jihad ada disiplin dia, tak boleh bunuh orang ni, tak boleh bunuh. Dia pakai kanan dan nama fiqh jihad. Semua yang jihad tu Qaradawi punya pasal. Dan dia buat dakwaan palsu. Sebab tu saya kritik Iris kalau panggil orang macam ni. Ini orang tak rasional. Ada masalah. Orang ada kepala, dia ada syiah. Saya beritahu. Syiah ni dia create so many things against the Sunni scholars. So, panjang lah. Ada soalan last tu. Diorang nak makan ni. Ada soalan? Tak ada. Ada soalan pasal maqasid? Okey, kalau tak ada, terima kasih banyak. Pasal pukul satu lebih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita dan mudah-mudahan kita faham lagi tajuk maqasid ni di masa ke semasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.